Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih tentang janais, hukum-hukum seputar jenazah. Beliau bawakan an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika wafat, beliau ditutupi dengan kain burd dari Yaman, disebut atau dikenal dengan nama hibarah. Sujia biburd. Sujia menunjukkan jenazah atau jasad beliau alaihi salatu wassalam, demikian ditutup dengan kain Yaman ini. Disebutkan bahwa burd kain yang didatangkan dari Yaman dan bermotif. Ini ada motifnya. Dan Rasulullah SAW sangat menyenanginya. Rasulullah SAW sangat menyenangi kain ini atau pakaian ini. Makanya kemudian para sahabat menutupi jasad beliau dengan kain yang beliau senangi selama hidup. Dan ini salah satu beda antara Rasulullah SAW dengan umatnya, bahwa kalau itu Rasul SAW maka, dan itu sahabat semua melakukan demikian, dikubur dengan pakaian yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umatnya. Adapun umatnya, setiap muslim ataupun muslimah dilepas pakaiannya. Dilepas. Ya kalau sudah meninggal dirobek biasanya, digunting. Ini ditelanjangi untuk kemudian dimandikan, setelah itu baru dikafani. Demikian umat semua. Tapi Rasul beda. Keistimewaan dan kekhususan bagi Rasulullah SAW tidak demikian. Makanya dipakaikan apa adanya, baju yang digunakan oleh Rasulullah SAW plus ditutupi dengan kain burd ini tadi. Kain yang disenangi oleh Rasul SAW bermotif dan didatangkan dari Yaman sana. Sebagian ahlul ilm, sebagian dari para ulama menyebutkan mungkin hikmah yang bisa diambil dari syariat tentang ini, bahwa agar jenazah tidak mudah atau tidak cepat memanas, kemudian melembung, karena demikian makhluk hidup, bukan hanya manusia. Kalau dibiarkan setelah mati tentunya akan melembung atau membesar jasadnya. Nah, dengan itu akan cepat rusak si jasad, cepat membusuk. Nah, al-muhim, karena itu kemudian disyariatkan untuk ditelanjangi selain Rasul, jadi agar tidak cepat rusaknya jasad, ditutup dengan kain kafan atau yang semisalnya. Dengan demikian, hadis Aisyah menunjukkan disyariatkannya tasjiyah. Tasjiyatul mayyit, mayyit itu ditutupi kain. Biasanya kalau masyarakat kita pakai jarit ya. Pakai sewek itu, kain sewek ditutupi. Dan itu masyru' memang. Ya tidak harus sewek, enggak harus kain jarit, kain apa saja yang bersih ditutupi dengannya. Memang itu masyru' demikian sebagaimana Aisyah sebutkan, Rasul pun diperlakukan demikian, ditutupi dengan kain yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi lain, sebagian dari fuqaha juga mengistimbat ketika Rasul ditutup dengan kain burd Yaman bermotif yang beliau senangi itu, berarti juga disunahkan menutupi jenazah ini mayit dengan kain yang dia senangi saat hidup. Ini orang masing-masing punya apa kesenangan, misalnya sarung tertentu itu yang paling dia senangi selama hidup, sudah sering dipakai, kotor sedikit cuci pakai lagi, maruf, ini pakaian paling dia senangi. Nah, sebagian fuqaha mengatakan demikian, disunahkan ditutupi jenazahnya dengan kain yang dia senangi selama hidup, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, itu benar atau tidak, karena untuk dikatakan sunnah itu hukum, artinya syariat. Sementara yang ada artinya nas sebatas perbuatan para sahabat, karena itu yang disenangi Rasul, kemudian ditutupkan pada Rasulullah SAW. Artinya di situ nggak ada anjuran misalnya dari Rasul, tutupi aku kalau mati dengan kain yang aku senangi, nggak ada. Ya, sebatas itu saja, karena ini paling disenangi Rasul maka ditutupi pada jasadnya. Wallahu a'lam, benar atau tidak? Yang jelas, yang pasti dari hadis ini, sunnahnya menutupi mayit, iya. Sunahkan mayit itu ditutupi. Nah, perkara kemudian itu digunakan dengan memakai kain yang paling dia senangi, ini perkara lain lagi. Tapi yang pasti tadi, sunnah untuk mayit itu ditutup dengan kain jarit atau sarung atau yang semisalnya. Wa anha, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Abu Bakar Siddiq qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, rawahu al-Bukhari. Juga dari Aisyah, beliau berkata Abu Bakar As-Siddiq mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Hadith di Bukhari. Hadith Aisyah, baik yang pertama maupun yang kedua, lupa tadi terlewat, mempertegas kepada kita bahwa Rasulullah SAW manusia biasa. Artinya terjadi pada beliau apa yang terjadi pada manusia. Maka beliau dilahirkan, hidup, dan beliau pun pada akhirnya wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia. Karena beliau manusia. Harus meninggal dunia. Karena Allah telah tetapkan pada hambanya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup bernyawa pasti akan mati. Termasuk Rasulullah SAW. Juga Allah sebutkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yawmal qiyamati ila rabbikum turja'un. Kamu pasti mati wahai Muhammad, dan mereka pun pasti mati. Enggak ada yang bisa lepas dari hukum ini. Perlu ini kita sebutkan karena sebagian orang yang jauh dari ilmu, ilmu agama, ilmu syariat, menganggap dan meyakini Rasul enggak mati. Enggak boleh kamu mengatakan Rasulullah meninggal dunia. Marah dia, enggak terima. Jahil, orang bodoh. Al-Quran mengatakan Rasulullah wafat. Hadis Aisyah di Bukhari Muslim juga mengatakan Rasulullah wafat. Dan sahabat menutupinya dengan kain. Abu Bakar menciumnya. Wafat Rasulullah SAW. Juga di dalam beberapa ayat Allah sebutkan tentang itu, bahwa Rasul pun meninggal dunia. Nah, di sini bahwa Abu Bakar mencium Rasul setelah kematian beliau. Wafat Rasulullah SAW sebagaimana manusia yang lainnya. Disebutkan bahwa sebab ini Rasulullah SAW di hari beliau wafat, di dari pagi harinya beliau dalam keadaan paling baik, artinya paling wangi, paling bersihnya, paling, artinya dibanding hari-hari yang sebelumnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar terus mendampingi dan bersama Rasul semenjak beliau sakit. Sakit parah, maka Abu Bakar gak mau keluar Madinah. Terus bersama Rasul SAW sampai beliau meninggal dunia. Saat pagi itu Abu Bakar melihat Rasul dalam kondisi yang enakan. Ya ma'ruf lah. Kamu misalnya ngelihat bapak kamu misalnya sakit parah mau meninggal. Di hari itu gak seperti biasanya, biasanya lemes, tergeletak di kasur gini, pucat misalnya. Tapi di hari itu enggak. Seger masya Allah mukanya. Segar, sudah enggak pucat, semeringah. Mungkin bisa duduk, minta makannya. Anu, ini itu. Kamu yakinnya ubeher ini sudah sehat masya Allah, alhamdulillah. Di hari itu demikian dugaan Abu Bakar. Alhamdulillah Rasul sembuh sudah. Karena hari ini sebelumnya parah sakit Rasul SAW. Melihat Rasul ini baikan seperti itu, maka Abu Bakar ke luar Madinah, gak jauh amat, daerah yang disebut Sunnah, di pinggiran Madinah, gak jauh. Walhasil sampainya di sana, sampai kepada beliau berita bahwa Rasulullah SAW wafat. Maka segera beliau kembali ke Madinah, masuk rumah putri beliau Aisyah, dan dilihat oleh beliau betul Rasulullah SAW wafat. Di situ kemudian beliau buka wajah Rasul dan beliau cium. Kemudian beliau katakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sungguh engkau suci, bersih atau wangi, wahai Rasul, selama hidupmu, begitu pula setelah engkau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berita ini tersebar keluar dan sempat goyah sebagian para sahabat, seperti enggak percaya Rasulullah meninggal. Bahkan setingkat Umar pun radhiyallahu taala enggak yakin kalau Rasulullah wafat. Sampai beliau katakan, innama su'iq, Rasul hanya pingsan, kata Umar. Demi Allah, enggak lama beliau akan siuman, akan bangun dan akan memotong, menyilang kaki dan tangan orang-orang yang berani mengatakan Rasul wafat. Menyilang artinya kaki kanan dengan tangan kiri, atau tangan kanan dengan kaki kirinya. Mah begini, potong. Karena sangat cintanya kepada Rasul SAW, seperti enggak percaya kif Rasul wafat. Walhasil tadi Abu Bakar pulang setelah mencium Rasulullah SAW, beliau naik mimbar lalu beliau sampaikan, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Dikumpulkan oleh Abu Bakar, semua sahabat menunggu. Kata Abu Bakar, kalian semua ketahui yang menyembah, beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Sungguh beliau telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tetapi yang menyembah kepada Allah, Allah maha hidup, maha kekal dan tidak akan mati. Lalu beliau bacakan ayat di Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaihi fala yadhurullaha shay'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad adalah seorang rasul yang didahului oleh para rasul-rasul sebelum beliau. Maka apa jika beliau mati atau terbunuh, kalian mau murtad, kembali kepada kekufuran? Yang berpaling murtad dari agamanya tidak akan memadharatkan Allah sedikitpun, dan Allah hanya akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ayat ini mempertegas bahwa Rasul meninggal sebagaimana para Rasul sebelum beliau juga telah meninggal dunia. Muhammad pun sama seperti Rasul yang sebelumnya, manusia. Makanya terkait kemanusiaan para Rasul ini lebih ditegaskan terkait Isa misalnya, karena disembah selain Allah, dituhankan. Katakan Tuhan, anak Tuhan dan lain sebagainya. Ibunya pun demikian, Maryam. Makanya Allah katakan, kana ya'kulani ta'am. Sisi kemanusiaan mereka berdua, bahwa mereka berdua, Isa maupun ibunya, ya'kuluna ta'am. Kana ya'kulani ta'am. Keduanya makan. Yalahnya manusia, mereka lapar, butuh makan. Yang butuh kepada sesuatu enggak bisa dan tidak pantas jadi Tuhan yang diagungkan, yang dimuliakan, yang disembah, ditakuti, diharapkan, tempat bersandar, tempat meminta dan lain sebagainya. Bagaimana seperti itu? Dia sendiri masih butuh kepada yang selain dirinya. Bukti butuh makan. Berarti itu kelemahan, kekurangan. Dan itu ada pada makhluk. Hanya ada pada makhluk. Yang disembah itu harus yang maha sempurna segala-galanya. Dan maha tidak butuh sedikitpun kepada selain dirinya. Dan itu hanya pada Allah Ta'ala. Tidak ada pada selainnya. Isa masih butuh makan. Maryam pun demikian. Yang butuh makan pasti butuh minum. Yang makan dan minum pasti ke belakang. Ada sampah sisa makanan yang harus dia buang. Najis dan lain sebagainya. Yang seperti itu kef mau dituhankan. Bagaimana mau dituhankan yang suci, maha mulia, maha tinggi, maha agung. Sifat kekurangan banyak padanya. Sifat manusia. Al-Muhim itu dibacakan oleh Abu Bakar. Nah, kata Umar, demi Allah, seakan-akan aku baru mendengar ayat itu saat dibaca Abu Bakar. Padahal ayat ma'ruf di Ali Imran. Tapi ketika dibaca Abu Bakar, seakan seperti hari itu baru aku dengar, kata Umar. Sampai-sampai kata Umar, lam tuqillani rijlaya, kedua kakiku gak mampu menahan diriku. Jatuh Umar, lemes. Plek. Sadar. Nah, memang benar Rasulullah pasti meninggal ketika ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar. Makanya Umar juga, dan ini sisi keutamaan dan kelebihan bagi Umar, waqafan inda kitabillah, orang yang cepat berhenti terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Quran, terhadap hadis. Artinya cepat berhenti, cepat berubah. Mungkin sempat, namanya manusia, sempat khilaf manusiawi, sempat labil manusiawi. Tapi bedanya Umar dengan yang lain, begitu disampaikan kepada beliau ayat atau hadis, langsung saat itu berubah. Tadi ngamuk Umar, marah. Saya mengatakan, bentar lagi akan siuman Rasul. Siapa yang berani mengatakan Rasul meninggal? Sambil beliau menghunuskan pedangnya. Ayo, bilang Muhammad meninggal. Sampai kemudian Abu Bakar bacakan ayat ini, langsung sadar Umar. Serupa dengan itu kisah beliau dengan Uyainah Ibn Hisn, yang minta ketemu melalui Hur bin Qais. Al-Muhim ketika ditemukan dengan Umar, Umar pikir mungkin ada kepentingan apa. Beliau sebagai khalifah, orang nomor satu. Begitu ketemu, ternyata Uyainah cuman ingin mencaci maki Umar. Kamu itu orangnya bakhil, pelit, dan kalau berhukum gak adil, gak seperti Rasul begini ngasih onta banyak begini. Ya marah. Apalagi beliau seorang khalifah yang memang harus dimuliakan, dihormati. Ini malah dikata-katai demikian. Marah Umar, hampir memukul Uyainah Ibn Hazan. Manusiawi. Hur Ibn Qais yang di samping beliau mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, Allah menyebutkan dalam Quran, khudzil afu wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Beri maaf. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Artinya berpalinglah, jangan dilayani. Enggak usah dilayani. Kata Hud, dan ini Uyainah pamannya Hur bin Qais. Pamanku ini Uyayna orang jahil, termasuk orang jahil. Langsung kata Hur, Umar mengurungkan niatnya. Enggak jadi marah. Langsung berubah. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Begitulah beliau. Dan itu toladan bagi setiap muslim, muslimah. Manusia mungkin saja kalap, mungkin saja khilaf, mungkin saja lupa, mungkin saja lalai, mungkin saja emosi, mungkin saja, semua itu sifat-sifat manusiawi. Bisa terjadi pada dirinya, ma'dzur. Permasalahannya kamu sudah dinasehati. Perkaranya telah disampaikan dalil padamu. Sudah diingatkan, sudah dibacakan. Berubah atau tidak? Ini yang jadi permasalahan. Orang yang kuat, imannya tinggi, imannya langsung akan berubah. Astagfirullah. Dan dia berbenah diri. Sadar itu kesalahan. Dan dia tinggalkan segera. Bukan kemudian masih cari-cari alasan. Masih membela-bela dirinya. Masih mau membenarkan sikap dan perbuatannya. Bukan begitu seorang mukmin. Dan bukan demikian toladan kita para sahabat Rasul. Langsung berubah Umar. Nasallallahu husnal iktida' bihim. Semoga Allah beri kita kekuatan bertoladan kepada mereka. Al-Muhim, demikian disampaikan. Hadis menunjukkan kepada kita bolehnya mencium mayit. Abu Bakar mencium Rasul SAW. Dan Abu Bakar memang orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dan beliau tentunya yang paling beliau cintai Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Kata mereka, bukan itu, yaitu istrimu. Yang kami maksud dari kalangan lelaki. Kata Rasulullah, Abuha, bapaknya. Abu Bakar. Hingga Rasulullah katakan, kalau saja aku boleh mengambil kekasih dari manusia, niscaya Abu Bakar yang akan aku jadikan kekasihku. Tapi enggak boleh bagi Rasul karena beliau telah diangkat oleh Allah sebagai kekasih Allah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berkata bahwa ini kan perbuatan Abu Bakar, ya na'am. Tapi kan Abu Bakar termasuk khulafaur rasyidin. Bahkan pertama, bahkan yang paling afdol dari para khulafaur rasyidin. Maka masuk dalam keumuman yang Rasul katakan, wasunnatil khulafair rasyidin. Pegangi oleh kalian, amalkan sunnahnya para Khulafa Rasyidin termasuk Abu Bakar. Dan Abu Bakar melakukan ini. Mencium jenazah Rasulullah SAW. Maka itu sunnah boleh. Dicontohkan oleh Abu Bakar. Di hadis lain juga. Di Tirmidzi, Imam Ahmad. Rasul katakan. In yuti'u Abu Bakar wa Umar yarsyudu. Kalau saja mereka mau mentaati, meniru Abu Bakar dan Umar, mereka akan terbimbing lurus dalam siratal mustaqim. Dengan demikian boleh orang mencium jenazah imma itu keluarganya atau mungkin temannya dengan catatan selama jenazah ini orang yang halal untuk dia cium selama hidup atau ketika hidupnya. Maka kalau laki ya sama laki, mungkin temannya, keluarganya, pamannya. Tapi perempuan sama perempuan, teman, keluarganya. Atau laki perempuan yang halal selama hidup, suami mencium istrinya atau suami meninggal istrinya nyium, boleh. Atau kamu anak mencium ibumu yang meninggal atau ibu mencium anaknya, wahagadha. Selama hidup itu mahrammu boleh kamu cium, maka jenazahnya ketika meninggal pun boleh kamu cium. Hadis pula apakah bisa terambil dari kisah ini bahwa jasad jenazah adalah suci? Ketika seseorang berhubungan, artinya memegang, termasuk mencium, kalau itu sesuatu yang najis, tentunya akan diperintahkan untuk dibersihkan, dicuci, dibilas atau semisalnya. Sementara di sini tidak ada. Tidak ada perintah, tidak ada dalil bahwa setelah mencium dianjurkan untuk membilas atau mencucinya. Dari sisi ini mungkin bisa diambil bahwa jenazah atau jasad mayit ini suci, tidak najis. Itu beberapa faedah yang fuqaha sebutkan. Terkait hadis Abu Bakar, ada satu faedah lain mungkin dari sini, ada apa ya, kaidah atau sebetulnya bukan kaidah tapi ungkapan orang awam. Mereka katakan laisa bainal yabisain najasah, antara dua yang kering tidak ada najis padanya. Maksudnya begini, kalau engkau menyentuh barang najis, sementara kamunya kering, tanganmu kering misalnya, atau badanmu kering, maka tidak ada kewajiban bagi kamu untuk membersihkannya. Karena gak ada najis yang nempel di tanganmu. Najisnya kering, tanganmu kering, kamu sentuh, kamu pegang misalnya atau apa. Maka gak ada kewajiban sesuatu. Ini yang mereka sebut laisa bainal yabisain. Di antara dua yang kering, tanganmu kering, dan yang najis ini kering, taruhlah itu kotoran misalnya, kering tapi kepegang, kesentuh. Maka gak wajib untuk dicuci atau dibersihkan. Begitu pula najis, kalau tidak menimpa dirimu, tidak langsung mengenai dirimu, maka itu juga enggak mengapa. Tapi kalau mengenai dirimu dan itu pun ada maslahat, ada hajat, itu pun tidak mengapa. Mereka contohkan begini, orang yang langsung bersentuhan dengan najis tapi untuk membersihkannya. Bersentuhan dengan yang najis tetapi dalam rangka membersihkannya. Membersihkan ini kan kemaslahatan, hajat, butuh dia untuk membersihkan. Maka ini tidak mengapa. Contohnya seperti ketika kamu istinja, kamu setelah BAB, kamu siram, mungkin kamu cebok pakai tangan, kamu bersihkan. Kan bersentuhan ini, tangan ini bersentuhan dengan yang najis. Tetapi ada hajat, ada keperluannya, kemaslahatannya untuk membersihkan daerah tersebut dari sisa-sisa yang najis. Baik. Apa wajib kemudian harus dicuci, harus di ini kan? Tidak, enggak harus. Karena kamu menyentuhnya untuk kemaslahatan. Kamu menyentuhnya untuk kemaslahatan. Sebatas hukum maka tidak wajib. Kamu mau nyuci sendiri, kamu sabuni, ya itu urusanmu. Tapi untuk kamu anggap harus, ini wajib, gak ada dalilnya. Apalagi kamu menyentuhnya tadi untuk kemaslahatan, untuk hajat yang memang kamu butuhkan, membersihkan daerah itu dari sisa-sisa najis. Ini beberapa faedah yang ada di dalam bab. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.